الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita kembali melanjutkan di kesempatan sore hari ini kajian dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah Fi Adhkaril Khuruj Minal Manzil, zikir ketika keluar rumah, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Al-Faslus Sadis, di bawah bab tentang Adhkar Al-Yaumiyah, bab tentang zikir sehari-hari. Baik, kita akan buka keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-faslus sadis, bab yang ke-6. Fi adhkaril khuruj minal manzil, berkaitan dengan dikir ketika keluar rumah. Fi sunan an Anas ibn Malikin qal, disebutkan dalam kitab sunan. Dan kitab sunan adalah kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidhi. Disebut As-Sunan adalah salah satu atau keempat kitab tadi. Bisa salah satu atau bisa keempat-empatnya dari kitab tadi. Dan masih ada sunan yang lain, namun yang terkenal adalah empat sunan tadi. Dan kenapa disebut sebagai kitab sunan? Karena bentuk jamak dari kata sunnah. As-sunan bentuk jamak dari kata as-sunnah, yang artinya adalah sunnah-sunnah, kumpulan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunan, kitab sunan, ini bentuk jamak dari kata as-sunnah. As-sunan artinya kumpulan sunnah. Kumpulan sunnah. Dan kitab hadis yang bentuknya sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan bab fikih. Dia disusun berdasarkan urutan bab dalam ilmu fikih, sehingga di bagian awal bab tentang toharah, kemudian nanti berikutnya bab tentang masalah sholat, berikutnya bab tentang zakat, dan seterusnya sesuai dengan urutan bab dalam ilmu fikih. Sehingga landasan urutan bab dalam ilmu fikih yang ma'ruf hingga saat ini itu berdasarkan kebiasaan para ulama yang menulis kitab As-Sunan. Baik, disebut sunan, artinya adalah kumpulan sunnah. Selanjutnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangqal, siapa yang membaca, yakni idza kharaja min baiti." Membaca doa maksudnya adalah ketika dia keluar dari rumahnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Yuqalu lahu, maka disampaikan kepadanya, kufita hudita wa wukita. Kufita wa hudita wa wukita. Kau dicukupi, kau diberi petunjuk, dan kau dilindungi. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan menghindar darinya. Tanahha artinya menghindar, tapi tidak terlalu jauh. Menghindar, misalnya tanaha, menghindar mundur atau menghindar ke samping. Berpindah dari satu titik ke titik berikutnya, tapi tidak terlalu jauh. Itu namanya tanaha. Sebagaimana dalam praktek mandinya Nabi SAW yang diceritakan oleh Maimunah, setelah beliau selesai mandi, tanaha Rasulullah SAW, thumma ghassala rijlah. Nabi SAW berpindah, beralih, selangkah dua langkah, lalu beliau mencuci kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu li syaitanin akhar. Maka setan ini mengatakan kepada setan yang lain, kaifalaka, bagaimana kalian bisa menguasai birajulin, orang yang qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Orang yang telah dicukupi, diberi petunjuk dan dilindungi. Dan tidak mungkin manusia bisa menguasai manusia yang sudah dicukupi, diberi petunjuk dan dilindungi. Nah, dan hadis ini kita lihat di footnote riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, kemudian At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Qala At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi. Nah, ini ada hal yang menarik dari At-Tirmidzi. Sa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada Muhammad. Aku bertanya kepada Muhammad. An hadzal hadis, tentang hadis ini. Siapa yang dimaksud Muhammad di sini? Yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad bin Ismail. Siapa Pak Muhammad bin Ismail? Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah Al-Bukhari. Karena Tirmidzi termasuk di antara muridnya Imam Bukhari. Jadi Tirmidzi kalau mengatakan, aku bertanya kepada Muhammad. Sehingga jika Tirmidzi menyampaikan, aku bertanya kepada Muhammad. Yang dimaksud Muhammad di sini adalah Imam Bukhari. Karena Tirmidzi termasuk muridnya Bukhari. Sa'altu Muhammad, dan aku bertanya kepada Muhammad tentang hadis ini. Faqala, lalu beliau mengatakan, haddathuni an Yahya ibn Sa'id an ibn Jurej bihadal hadith. Wa la'arifu libn Jurej an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ghaira hadzal hadis. Wa la a'rifu lahu sama'an anhu. Imam Bukhari kemudian memberikan keterangan yang saya juga kurang begitu paham tentang penilaian beliau, bahwa mereka menyampaikan hadis ini kepadaku dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj. Bihadal hadis, dengan teks seperti ini. Dan aku tidak mengetahui Ibnu Jurayj dari Ishaq bin Ibrahim, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, selain hadis ini. Jadi kalau Ibnu Jurayj menyampaikan hadis dari Ishaq bin Abdullah, itu cuma hadis ini yang diketahui oleh Bukhari. Wala a'rifu lahu sama'an minhu, dan aku tidak mengetahui kalau Ishaq, kalau Ibnu Jurayj pernah mendengarkan dari Ishaq bin Abdullah. Kata Bukhari, saya tidak pernah punya bukti kalau Ibnu Jurayj mendengarkan dari Ishaq bin Abdullah. Dan seterusnya, yang karena saya miskin dalam masalah ilmu hadis, maka kita lihat kesimpulannya ya. Walil hadis syawahid yataqawwa biha. Hadis ini punya beberapa jalur yang lain yang saling menguatkan. Jadi kesimpulannya hadis ini hasan. Sehingga bisa dinilai sebagai hadis yang diterima. Dan di sini terdapat keutamaan untuk membaca zikir ini ketika orang keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Wallahu alam. La haula wala quwata illa billah, itu ada tambahan wa. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sehingga bacanya bukan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Anda tambahkan wa. Itu riwayat yang kami ketahui. Wala haula wala quwata illa billah. Apakah ada riwayat yang lain yang tidak menggunakan wa? Wallahu alam, kami tidak tahu. Coba barangkali ada riwayat yang lain. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Biasanya ada doror ya. Di Al-Bitaqah, Al-Bitaqah ini menerbitkan beberapa poster terkait masalah doa ya. Al-Bitaqah.site. Di situ juga, di situ tidak disebutkan wa, tapi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Namun dalam keterangan-keterangan yang lain disebutkan wa. Cuman Al-Bitaqah mungkin tidak bisa begitu kuat jadi acuan. Ini di situsnya Syekh bin Baz. Bismillah tawakkaltu ala Allah di sini biitsbati wa, ada tambahan wa. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Sehingga kalau dalam riwayat-riwayat disebutkan tambahan semacam ini, maka sudah seharusnya kita mencantumkan tambahan wa dalam riwayat, dalam doa yang kita baca ketika ketika kita keluar rumah. Nah, di sini tanpa wa. Tapi sumbernya Abdiyah Al-Maqdisi. Di Sunan Tirmidzi tanpa wa, berarti bisa juga diucapkan tanpa wa. La haula wala quwata illa billah. Wallahu alam. Jadi ada juga banyak tambahan yang tanpa wa. Baik, jadi boleh dua. Sehingga bisa dibaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di sini tanpa wa ya. Bisa juga Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ala Allah wala haula. Ada tambahan wanya. Boleh dua-duanya. Baik, kita lanjutkan. Apabila orang membaca semacam ini, maka dia dikasih jaminan. Kufita, hudita, wukita. Kamu dicukupi. Kamu diberi hidayah. Dan kamu diberi pelindungan. Wiqaya. Kamu dicukupi, diberi hidayah, dan diberi wiqaya. Wa fi musnad lil Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad dinyatakan Bismillah amantu billah wa tasamtu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hadis hasan. Diriatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Muhamili dalam doa, Ibnu Abi Dunya dalam tawakkal, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad, Abdul Ghani Al Maqdisi fi targhib fi du'a wa ghairihim, dan ulama yang lainnya dari Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yakhruju min baiti." Setiap muslim yang keluar dari rumahnya, yuridu safaran, dan dia hendak safar, au ghairahu, atau urusan yang lain, keluar bukan untuk safar, misalnya untuk ke masjid, ke pasar. Faqala hina yakhruj, dan ketika keluar dia membaca kalimat tadi, wa dzakarahu, Kemudian disebutkan kalimat tadi, Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Jadi ada empat ya, ada lima kalimat. Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang membaca lima kalimat ini, maka keutamaannya, illa ruzika khaira dhalikal makhraj wa surifa anhu syarru dhalikal makhraj. Maka dia akan diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada tempat dia keluar dan akan dihindarkan dari keburukan tempat dia keluar. Dan dalam sanadnya ikhtilaf, terdapat perbedaan, dan jalur yang paling sahih ada orang yang mubham, yang tidak disebut namanya, dan jalur yang lain dhaif. Kemudian penilaian Ibnu Hajar, hadis gharib, asing. Perawinya muwatsaqun, dinilai thiqah, kecuali rawi dari Utsman. Orangnya mubham, tidak disebutkan namanya. Abu Ja'far Ar-Razi, saduq, namun sayyul hifdhi, hafalannya lemah. Sebagaimana disebutkan dalam At-Taqrib. Wallahu alam, di sini tidak disimpulkan apakah hadis ini sahih atau dhaif, tapi mengisyaratkan bahwa penulis menilai hadis ini, atau pemberi ta'lik, pemberi catatan kaki, menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Wa fi sunanil arba', dan disebutkan dalam kitab sunan yang empat. Kitab sunan yang empat, yang tadi yang ma'ruf ya, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Ummu Salamah, qalat, beliau mengatakan, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, illa rafa'a tarfahu ila sama, kecuali beliau melihat ke arah atas. Rafa'a tarfahu ila sama, mengarahkan pandangannya ke arah atas. Faqala, Allahumma inni a'udzubika an adilla, au udalla, au azilla, au uzalla, au adlima, au udlama, au ajhala, au yujhala alayya. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adilla, agar aku tidak adilla, tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir, au uzalla, atau digelincirkan, au adlima, atau aku berbuat zalim, au udlama, atau didzalimi, au ajhala, atau aku bertindak bodoh, au yujhala alayya, atau dibodohi. Empat hal di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah perlindungan darinya di saat beliau hendak keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dan kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan di kesimpulan footnote diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dalam Amul Yaum wa Lailah, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Mansur, dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan lafaz ini diambil dari Sunan Abi Dawud. Dan kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih juga. kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang wahassanal haditha Ibnu Hajar, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan kesimpulannya, hadis yang hasan juga dinilai hasan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahiha. Masya Allah. Baik, sehingga hadis atau doa ketika keluar rumah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada tiga, yang dipilih oleh penulis kitab Hisnul Muslim dua. Yang beliau nilai itu yang paling sahih, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, Dan yang kedua adalah doa dari Ummu Salamah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla sampai akhir doa. Dan untuk doa yang kedua dibaca sambil mengarahkan pandangan ke arah atas, ke arah langit. Lalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla dan seterusnya sampai akhir doa. Baik. Berarti keluar dulu, kemudian lihat ke arah atas, lalu membaca doa ini. Sementara doa dalam Musnad Imam Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, wala haula, la haula wala quwata illa billah. Ini diisyaratkan oleh pentahqiq sebagai doa yang dhaif sehingga tidak disebutkan dalam Hisnul Muslim. Karena termasuk rujukan Hisnul Muslim adalah Al-Wabilus Sayyib. Kemudian berikutnya kita beralih ke Al-Faslus Sabi. Pasal yang ke-7. Fi adhkari dukhulil manzil. Berkaitan dengan zikir ketika masuk rumah. Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza dakhala ar-rajulu baitah,' ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, 'fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi,' dan dia masuk ke rumah dan dia mengingat Allah Ta'ala ketika masuk rumah, 'wa 'inda ta'amihi,' dan ketika makan." Dan yang dimaksud zakarallah, mengingat Allah, ini maknanya umum. Sehingga bisa membaca bismillah, bisa membaca subhanallah, Allahu Akbar, atau kalimat yang lainnya. Intinya dia berzikir kepada Allah. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan. Kalau makan, maka bacaannya basmalah. Dan kalau kita kiaskan, jika makan membaca basmalah, maka masuk rumah yang digandengkan dengan Nabi SAW, berarti juga membaca basmalah. Maka dia berzikir kepada Allah dengan membaca bismillah ketika masuk rumah. Qala syaitan. Maka syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lain, la mabita lakum wala asya. Enggak ada tempat tinggal untuk kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha, dan jika dia masuk rumah tapi dia tidak menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, maka setan mengajak teman-temannya, adraktumul mabit, kalian bisa mendapatkan tempat tinggal. Fa idza lam yadhkurullaha inda ta'amihi, dan kalau makan dia tidak menyebut nama Allah, qala, maka setan mengatakan, adraktumul mabit wal asya, kalian dapat tempat tinggal dan dapat tempat dan dapat jatah makan malam. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketika kita berzikir pada saat masuk rumah. Karena ini salah satu di antara wiqayah yang bisa kita gunakan untuk menjaga agar rumah kita tidak dimasuki oleh setan. Namun yang dimaksud setan di sini selain korin, karena korin itu selalu mengiringi hamba. Dan selain setan yang sudah berada di dalam, mungkin sudah ada setan yang berada di dalam, dia berada di kamar mandi, tempat yang paling dia sukai. Tapi untuk setan baru yang mau masuk, saat kita membaca zikir ini, maka dia tidak diizinkan untuk masuk. Sehingga saat masuk rumah membaca bismillah. Wa fi sunan Abi Dawud, dan dalam sunan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitah," apabila seseorang walaja masuk ke dalam rumahnya, "falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj." Hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Ya Allah, aku mohon kepadamu tempat masuk yang terbaik dan tempat keluar terbaik. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liyusallima ala ahli. Kemudian dia memberikan salam kepada keluarganya. Sehingga saat dia masuk membaca doa dulu, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tabrani, serta disebutkan dalam Mushaf Musnad Syamiyin dengan sanad dhaif karena ada perawi yang inqita, yang terputus. Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Marasil, Syuraih bin Ubaid dari Abu Malik mursal, hadis mursal. Sehingga termasuk hadis dhaif. Ya, meskipun di Hisnul Muslim bismillah walajna wa bismillah kharajna ini disebutkan oleh beliau, sehingga penulis Hisnul Muslim menilai bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna termasuk di antara riwayat yang bisa diterima. Namun pendapat yang lebih kuat, mengingat ini dhaif, maka yang lebih tepat cukup mengucapkan bismillah. Kalau membaca ini apakah dilarang? Jawabannya tidak. Kalau disebut dilarang, tidak. Karena di sini juga masuk dalam kategori zikrullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir yang tadi kita baca. Karena di sini kalimatnya fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi. Dia melakukan zikrullah ketika masuk. Ketika masuk ke dalam rumah. Dan bagian dari zikrullah adalah dia mengucapkan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Nah, namun tidak boleh kita nisbahkan kepada Nabi SAW. Ini adalah sabda Nabi atau ajaran Nabi SAW. Nah, itu tidak boleh. Maka bedakan antara sebatas mengamalkan dengan meyakini itu sebagai sunnah Nabi SAW. Itu dua hal yang berbeda. Yang diperintahkan Nabi SAW adalah yang penting zikrullah. Kemudian dalam riwayat ada kalimat bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Tapi riwayat ini dhaif. Kalaupun dibaca, insyaAllah tidak masalah. Namun tidak kita yakini sebagai sunnah Nabi SAW. Wa fit Tirmidhi an Anas. Dan dalam riwayat Tirmidhi dari Anas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan pesan kepadaku. Ya bunayya, wahai anakku. Idza dakhalta ala ahlik, kalau kamu menemui keluargamu. Fasallim, maka sampaikan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Yang salam itu merupakan keberkahan untukmu dan keberkahan untuk keluargamu. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Coba kita lihat di footnote. Juz'un min haditsin tawil, ini merupakan bagian dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Tirmidzi, muqtasiran ala hadzal qadri, dengan teks seperti itu. Dan diriwayatkan ta'ifatan wa rawa ta'ifatan minhu mufarraqan, dan Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi yang lain terpotong-potong. Jadi redaksinya panjang, sebagian depan ditaruh di sini, sebagian yang lain ditaruh di tempat yang lain. Dan di sini ada kesimpulan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar, kesimpulannya ini. Wa waqa'a bi khatil qari'. Hasan sahih. Wa alaihi i'tamada fil adhkar. Nah, wallahu a'lam mengisyaratkan hadis ini dinilai hasan oleh penulis. oleh pentahqiq, sehingga termasuk di antara bagian dari sunnah adalah membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca salam, mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam rumah. Baik, sehingga dua yang dilakukan, zikrullah dan salam, bismillah, assalamualaikum. Walhamdulillah, insyaallah semoga bisa dipahami. Nah, kemudian di antara fungsi salam ketika dibaca oleh seseorang pada saat masuk rumah adalah yakun barakatan, menjadi sumber keberkahan, menjadi apa? Sebab keberkahan bagi orang yang masuk rumah dan bagi keluarga yang berada di dalam rumah. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Selanjutnya, al-faslu tsamin, pasal yang ke-8. Fi adhkari dukhulil masjid wal khuruji minhu. Berkaitan dengan zikir ketika masuk masjid dan keluar masjid. Dalam Sahih Muslim dari Abu Humaid atau Abu Usaid. Dalam sebagian riwayat menyebut Abu Humaid, riwayat yang lain menyebut Abu Usaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi." Kalau kalian masuk masjid, maka berikan salam kepada Nabi. Wal yaqul, dan ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan kalau keluar ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih ya. Sehingga memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalimatnya? Assalamu alayka ayuhan nabi, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau bisa juga menggunakan kalimat salawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa fi sunan Abi Dawud, dan dalam sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika beliau masuk masjid, qala, beliau membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza qala dzalik, kalau orang mengucapkan kalimat itu, qala syaitan, maka setan mengatakan, hufidha minni sa'iral yaum, dia dilindungi dariku sepanjang hari. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari wa min tariqihi al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan Ibnu Hajar berkomentar, hadis ini hasan gharib, rijaluhu muwatsaqun, dan termasuk rijal yang sahih kecuali Ismail dan Uqbah, wa huma saduqan, dan sanadnya dinilai jayyid oleh An-Nawawi. Sehingga kalau hadisnya jayyid, maka hadis hasan, sanaduhu jayyid, sanaduhu jayyid. Kalau sanadnya jayyid, maka hadisnya hasan. Ini berdasarkan penilaian An-Nawawi. Maka dianjurkan untuk membaca a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim ketika kita masuk masjid. Nah, dan ada juga anjuran untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga zikir masuk masjid. Zikir masuk masjid membaca basmalah. Selanjutnya apa? Membaca sholawat dan salam untuk Nabi SAW. Lalu membaca doa Allahumma ftahli. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini dikir ketika masuk masjid. Dan ketika keluar, membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitan rajim. Kemudian masuk juga bisa ditambahkan, dikir ketika masuk juga bisa ditambahkan dengan pelindungan dari setan. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhi al-karim. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhi al-karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Yang tadi disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan statusnya hasan. Sehingga kalau kita baca lengkap, Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultanil qadim, minas syaitanir rajim. Walhamdulillah. Selesai zikir ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Baik. Kemudian, nah zikir-zikir semacam ini kita baca sambil bergerak masuk, sehingga tidak perlu berhenti, diem, tidak. Maka begitu kaki kanan menginjakkan masjid, apakah perlu diem, angkat tangan untuk membaca zikir, A'udzubillahil'adzim, biwajhil karim, tidak perlu. Kaki kanan naik masjid sambil berjalan. Selanjutnya, al-faslu tasi' fi adhkaril adhan. Pasal yang ke-9. Zikir ketika adhan. Dalam Sahih Bukhari Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Iza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Kalau kalian mendengarkan adhan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jawab adzan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin, maka ucapkan sebagaimana apa yang di ucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya. Kemudian berikan salawat untukku. Fa inna man salla alayya salatan. Karena siapa yang memberikan salawat sekali untukku, sallallahu alaihi biha ashra. Maka Allah akan memberikan balasan salawat kepadanya 10 kali. Thumma salullaha li alwasilata. Kemudian mintalah kepada Allah alwasilah untukku. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun. Wasilah adalah satu posisi. Fil jannah, di surga. Satu posisi di surga. La tambagi, yang tidak boleh. Illa li'abdin min ibadillah. Kecuali diduduki oleh satu hamba di antara hamba Allah. Al-wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak boleh dimiliki dan ditempati kecuali oleh satu orang dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'ala lil wasilata, siapa yang meminta wasilah kepada Allah untukku, halat lahu syafa'ah, maka halal baginya syafa'at. Halat lahu asyafa'ah, halal baginya syafa'at. Dan hadis ini riwayat Muslim. Baik. Al-wasilah yang disebut dengan al-manzilah fil jannah. Al-wasilah yang disebut dengan apa tadi? Kedudukan di surga. Kedudukan di surga. Yang tertinggi dan hanya akan diduduki, hanya akan ditempati oleh satu manusia, satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap beliaulah orangnya. Kenapa disebut al-wasilah? Karena makna al-wasilah adalah kedekatan. Al-qurbah. Kedekatan. Sehingga disebut sebagai al-wasilah karena kedudukan itu, kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak, yang paling tinggi hanya dimiliki oleh satu orang hamba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap belilah orangnya. Karena itu ketika kita berdoa, kita memohon wasilah. Wa butaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah kepada Allah. Maknanya adalah mencari kedekatan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi untuk wasilah di sini kedekatan dalam arti kedudukan ketika di surga. Sehingga kita mengucapkan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Nah, maka saya terangkan. Meminta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan dalam doa, ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda allati maqaman mahmudan allati wa'atta. Sehingga dalam doa selesai azan, ati Muhammadan al-wasilata. Kenapa di sini ada nun? Ati Muhammadanil wasilata. Ati Muhammadanil wasilah. Karena tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Tanwin ketemu dengan hamzah wasal, maka kaidahnya dikasih nun wasal. Sehingga bacanya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Nah, di sini ada alladhi. Tanwin ketemu dengan hamzah wasal, maka dikasih nun wasal. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maqam mahmud ini syafaat uzma. Al-wasilah kedudukan di surga. Kedudukan tertinggi di surga. Baik. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, faqala asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya sampai akhir adzan. Dia mengikuti adzan sampai akhir. Siapa yang ketika mendengarkan muadzin ngomong kayak gini, dia jawab seperti ini dan seterusnya. Ya. Dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Keutamaan besar bagi orang yang ketika mendengarkan adzan, dia menjawab adzan. Sehingga tidak ngobrol, tidak ditinggal beraktivitas yang lain. Tapi dia dengarkan dengan seksama, lalu dia jawab satu demi satu suara muadzin. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam sahih Bukhari, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man qala hina yasma'un nida. Siapa yang selesai mendengarkan adzan, dia membaca doa. Allahumma rabb hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang selesai adzan baca doa ini, maka halal baginya syafaatku ketika di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Wa fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Innal muadzinin yafdulunana. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, Ya Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana. Ya Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana. Sesungguhnya para muadzin, mereka mengalahkan kami dalam masalah kemuliaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul kama yaqulun." Biar kalian enggak kalah, ya kalian tirukan ucapan dia. Dia berzikir, kamu berzikir. Biar kamu tidak kalah. Fa idzan tahait, dan kalau kamu sudah selesai, fa idzan tahaita, kalau kamu sudah selesai menirukan adzan atau menjawab adzan, fasal, maka mintalah, berdoalah. Tu'tah, doamu akan diijabai. Fasal tu'tah, doamu akan diijabai. Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Hadis ini hadis yang hasan. Baik. Nah, semua ini menunjukkan keutamaan menjawab adzan dan keutamaan berdoa selesai menjawab adzan. Dan tadi ada satu yang ketinggalan, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita juga jawab la haula wala quwata illa billah. Apa keterkaitannya? Semua adzan itu isinya dzikir. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kenapa di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah bacanya la haula wala quwata illa billah? Mengapa baca, saya tulis hauqalah ya. Hauqalah ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saat mendengar menjawab adzan. Alasannya adalah semua redaksi adzan, semua redaksi adzan itu zikir. Semua redaksi adzan itu zikir. Mulai dari Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya dzikir. Sudah? Kecuali dua kalimat. yaitu hayya 'alas shalah. Dan kalimat hayya 'alal falah. Dua kalimat ini bukan dzikir tapi kalimat ajakan. Karena bentuknya kalimat ajakan, maka seorang hamba diajarkan untuk tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah agar bisa melaksanakan ajakan itu. Dia diajarkan untuk tawakal kepada Allah agar bisa melaksanakan ajakan itu. Nah, bentuk tawakal adalah mengucapkan hawqalah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan bukti tawakal adalah bacaan hawqalah. Adalah bacaan la haula wa la quwata illa billah. Sehingga saat diajak untuk beramal saleh, belum tentu kita kita sanggup melaksanakannya. Belum tentu kita mampu melakukannya. Kalau tidak atas pertolongan dari Allah, maka sebagai bentuk rasa tawakal kita kepada Allah, kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Diajak salat. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Diajak untuk menuju kemenangan dengan melaksanakan salat. Maka kita membaca la haula wa la quwata illa billah untuk menunjukkan bukti tawakal kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya dalam Sunan Tirmidzi dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah." Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Qalu, maka mereka bertanya, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Lalu doa apa yang bisa kami baca ya Rasulullah? Qala salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dan hadis ini dinilai hasan ya oleh Ibnu Hajar, qala al-Hafidz di footnote 3. Al-Hafidz mengatakan hadis ini hasan. Wa huwa gharibun min hadzal wajh. Tapi dari sanad ini gharib. Wa huwa kama qal. Dan itu seperti sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz. Sedangkan tambahan yang berada di belakang ini, fa madza naqulu ya Rasulullah, ini tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Kalimat qalu famadza naqulu ya Rasulullah, apa yang harus kami baca ya Rasulullah, ini tambahan yang syadz. Di sini ada keterangannya. Fa inna ziyadata allati waqa'at fi akhir al-hadis, tambahan di akhir hadis adalah syadz, tambahan yang syadz. Syadz itu menyalahi yang ma'ruf, termasuk dhaif. Salah satu indikator dhaif adalah riwayat yang syadz, yang nyeleneh, aneh. Baik, sehingga bisa kita ambil bagian depan hadis, yaitu anjuran memperbanyak doa antara adzan dan iqamah, karena la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Dan doa di sini mau angkat tangan boleh, tidak angkat tangan juga boleh. Baik, dan masih cukup banyak ya terkait masalah zikir ketika adzan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya agar bisa lebih maksimal, karena di sini beliau akan berbicara tentang beberapa keutamaan ketika orang mendengarkan adzan, menjawab adzan, dan berdoa antara adzan dan iqamah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Apakah suara saya terdengar Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Baik, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, barakallahu fikum Ustaz. Saya tinggal di luar negeri, tidak pernah mendengar adzan. Anak-anak laki saya suruh pergi ke masjid. Bagaimana saya bisa berzikir setelah adzan untuk mendapatkan keutamaan berdoa mendengarkan adzan jika sholat terbaik wanita adalah di rumah? Apakah boleh menjawab adzan dari jam adzan digital? Jazakumullahu khairan. Untuk jam adzan digital dan rekaman adzan, maka tidak berlaku hukum adzan. Karena itu rekaman. Dan memutar rekaman kan alat itu tidak punya niat. Karena tidak punya niat maka tidak terhitung amal. Oleh karena itu dia tidak dihukumi sebagai adzan syar'i yang memberikan konsekuensi adanya keutamaan menjawab, memberikan konsekuensi keutamaan berdoa ketika mendengarkan adzan atau berdoa selesai mendengarkan adzan. Tidak ada, tidak berlaku itu semua. Dan ini salah satu di antara kerugian ketika orang itu menetap di negeri non-muslim. Karena ada banyak syiar Islam yang tidak bisa dia laksanakan dan ada banyak peluang pahala yang tidak bisa dia dapatkan. Sebab dia tidak mendengarkan adzan, kemudian dia tidak bisa menjawab adzan. Maka akan sangat bagus kalau dia tinggal di negeri muslim yang bisa mendengarkan adzan. Meskipun tidak jauh beda bagi muslim yang tinggal di negeri muslim, muslim yang tinggal di negeri muslim, adzan terdengar di mana-mana tapi ditinggal enggak gupris. Enggak dijawab, enggak dipedulikan dan seterusnya. Kondisinya sama saja sebagaimana mereka yang tinggal di negeri non-muslim yang sama sekali tidak mendengarkan adzan. Kaitannya dengan dia tidak mendapatkan fadilah menjawab adzan. Maka ada sebagian kaum muslimin yang punya semangat untuk mendapatkan fadilah itu, tapi dia enggak dapat karena enggak dengar adzan. Sebaliknya ada kaum muslimin yang fadilah itu ada di depan matanya, ada di hadapannya, tapi dia malas untuk beramal sehingga dia enggak dapat fadilah. Karena itu, satu hal yang istimewa, jika Anda berada di negeri muslim, bisa mendengarkan adzan dan bisa menjawab adzan. Berdoa ketika mendengarkan adzan, karena ada banyak karunia dan fadilah yang bisa didapatkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Amin Nurbait dan keluarga, tim ANB Channel dan keluarga serta seluruh muslimin dan muslimah mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakum bismillah. Mohon izin bertanya. Bagaimana seorang muslimah bekerja belum menikah, mendapatkan tugas keluar kota lebih dari 3 hari, dan tidak ada mahram? Jazakumullahu khairan. Seharusnya dia memberitahu kepada atasannya, saya enggak ada mahram. Dan kalau kemudian enggak ada mahram yang sanggup mengantarnya, ya, dia sampaikan uzur itu, sehingga dia tidak ditugaskan untuk keluar kota. Kecuali kalau beliau bersedia untuk memberikan biaya tambahan, karyawan ini bersedia memberikan biaya tambahan, ngajak orang tuanya atau saudara lelakinya yang menjadi mahram dia untuk menemani dia keluar kota. Sehingga dia bisa keluar kota ditemani oleh mahram. Kecuali demikian, insya Allah itu yang terbaik jika memungkinkan. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setiap berdoa dianjurkan mengangkat kedua tangan saat berdoa? Dan apakah berdoa selalu menghadap kiblat? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi bisa kita bagi seperti ini. Doa itu ada dua. Yang pertama, doa yang bentuknya adalah zikir harian atau zikir yang mengiringi kegiatan tertentu. Contohnya, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, bangun tidur, terus apa lagi? Pagi sore, pagi petang, setelah sholat, ketika sujud, ketika duduk, tasyahud, dan beberapa doa yang lainnya yang kita baca dalam kegiatan sehari-hari. Masuk toilet, keluar toilet. Masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak perlu seperti itu. Untuk doa seperti ini, maka tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Karena doa ini doa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau lakukan itu sehari-hari. Tapi andaikan ada keterangan Nabi SAW angkat tangan, sahabat akan menyebutkan. Rasulullah SAW sebelum masuk toilet, beliau angkat tangan. Lalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Namun kita tidak menjumpai riwayat itu. Yang kedua, doa yang bentuknya permintaan, permohonan. Permohonan kebaikan atau perlindungan dari kejahatan, dari keburukan ya, dari keburukan tertentu. Misalnya kita minta agar diberi kebaikan, agar diberi ampunan, maka di sini dianjurkan angkat tangan. Contohnya, doa antara adzan dan iqamah. Doa ketika di sepertiga malam terakhir. Doa ketika suasana genting. Doa ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah, maka kita berdoa sambil angkat tangan. Itulah doa yang isinya permohonan kebaikan tertentu atau perlindungan dari keburukan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing hamba. Dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau harian, tidak. Ya, kurang lebih seperti ini pembagian yang bisa kita berikan. Dan dalil untuk yang kedua ini, kalau ini yang pertama ya, dalil untuk yang kedua adalah hadis Nabi SAW tentang orang yang safar. Thumma dzakara rajula yutilus safar ash'ath akbar yamuddu yadai ila sama wa qala ya rabbi ya rabbi. Lalu beliau menyebutkan perumpamaan orang yang melakukan safar. Ash'ath akbar, rambutnya acak-acakan, berdebu. Yamuddu yadai ila sama. Beliau menengadahkan tangannya ke atas. Artinya mengangkat tangan. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Lalu dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram. Dan para ulama mengatakan Rasulullah SAW membuat permisalan untuk orang yang doanya mustajab. Melakukan safar, safar jauh. Kemudian badannya lusuh. Berdebu, acak-acakan. Menunjukkan dia adalah orang yang sangat butuh. Lalu dia mengangkat tangan. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi ya Rabbi. Itu semuanya sebab mustajabnya doa. Nah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim." Tapi di sini jauh semua ya. Nah. Ada sebuah hadis di sini kami kutipkan ini. Inna rabbakum hayyun karimun yastahi an yarfa'al abdu yadayhi fayaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pemalu, Zat yang karimun, yang pemurah. Yastahi an yarfa'al abdu yadayhi. Allah malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifra. Tapi kemudian sang hamba ditolak tangannya dalam kondisi tangan kosong. Lalu Allah tolak dalam kondisi tangan kosong. La khaira fihima. Tidak ada kebaikan speser pun untuk tangannya yang sudah berdoa, yang sudah mengadahkan tangannya. Nah, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, di sini sanadnya dhaif jiddan. Kemudian di sini juga sanadnya dhaif jiddan. Wallahu a'lam, hadis ini termasuk ma'ruf dan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan Syekh Albani menyebutkan dalam silsilah ad-dha'ifah. Namun yang lebih sahih adalah hadis tadi ya, tentang innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Zat yang Maha Baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Di bagian akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang makanannya haram. Wallahu alam. Yang berikutnya Ustaz, agak senada dengan yang sebelumnya. Ustaz, seandainya kita berkumpul di satu tempat ataupun di jalan untuk memulai perjalanan ataupun memohon kepada Allah ampunan untuk seseorang. Namun yang berdoa hanya satu orang dan yang lain mendengarkan dan mengaminkan sembari mengangkat kedua tangan. Apakah amalan ini boleh Ustaz dan apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan Ustaz. Kembali kepada penjelasan tadi ya. Jadi mengaminkan itu sama dengan berdoa dan dia berdoa sesuai dengan teks yang dibaca oleh orang yang berdoa. Oleh karena itu kalau ada satu orang berdoa, lalu yang lain mengaminkan, berarti yang lain juga turut berdoa. Nah kemudian apakah yang mengaminkan ini juga perlu angkat tangan? Apabila doanya adalah doa sesuai dengan kebutuhan seperti doa memohon sesuatu yang isinya apa tadi, permohonan A, permohonan B, maka dianjurkan untuk angkat tangan. Amin, amin, amin, angkat tangan. Dalil tentang ini adalah kunut. Memang dalil tentang kunut, apakah ada dari Rasulullah SAW? Ulama ikhtilaf, apakah Nabi SAW kunut yang diaminkan oleh para sahabat ketika sholat witir? Beliau melakukan kunut nazilah. Dan saat kunut nazilah beliau melaknat beberapa orang yang mereka durhaka kepada Rasulullah SAW dan bahkan membantai kaum muslimin. Nah saat kunut itu para ulama mengatakan dianjurkan untuk angkat tangan dan makmum juga angkat tangan. Padahal dalam kunut ada doa jama'i. Imamnya berdoa, makmumnya mengaminkan. Maka makmum turut mengaminkan. Nah sebagaimana ini berlaku dalam kunut, ini juga berlaku dalam doa yang lain. Karena sama-sama bentuknya adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu yang kami pahami berkaitan dengan mengaminkan doa dengan mengangkat tangan apabila doa itu bentuknya adalah permohonan khusus, baik bentuknya mohon kebaikan atau terhindar dari keburukan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh hamba. Wallahu alam. Yang berikutnya Ustaz, bismillah afan Ustaz, apakah jawaban dari as-salatu khairu minan naum dalam adzan subuh? Jazakumullah khairan. Jawaban as-salatu khairu minan naum ketika adzan subuh, karena tidak ada petunjuk baku. Kalau hayy al-salat tadi kan ada ya. Karena tidak ada petunjuk baku, dalam arti kami tidak, para ulama tidak menjelaskan teks hadisnya as-salatu khairu minan naum jawabannya apa, maka dalam hal ini ada ijtihad ulama. Ada yang mengatakan ketika mendengarkan as-salatu khairu minan naum, maka kita ucapkan sebagaimana teksnya. As-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Dan ada yang menyebutkan as-salatu khairu minan naum dijawab dengan jawaban respon positif. Coba kita bukakan ya. Di sebagian referensi menyebutkan bahwa ketika diucapkan as-salatu khairu minan naum, maka orangnya mengucapkan sadaqta wa bararta. Dan itu merupakan keterangan as-Sunani dalam Subulus Salam. Yaqulu as-Sunani fi Subulus Salam, as-Sunani dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Wa qila yaqulu fi jawabit taswib. Ketika taswib, ada yang mengatakan dianjurkan untuk menjawab dengan mengucapkan sadaqta wa bararta. Wa hadha istihsanun min qailihi. Dan ini ijtihad pribadi orang yang mengajarkannya. Wa illa falaysa fihi sunnatun tu'tamad. Karena dalam hal ini tidak ada dalil yang bisa jadi acuan. Ini kesimpulan dari As-Sunani. Kemudian yang menganjurkan kalimat ini sadaqta wa bararta adalah ba'dul fuqaha al-Malikiyah. Pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir, la asla lima dzakarahu fi sholati khairu minan naum, fi sholati khairu minan naum. Tidak ada sumber dan referensi yang sahih berkaitan dengan jawaban untuk as-salatu khairu minan naum. Sehingga pada asalnya as-salatu khairu minan naum jawabannya apa? Dijawab dengan kalimat yang sama, as-salatu khairu minan naum, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya Ustaz, ini pertanyaan minggu yang lalu. Jika seandainya kita salat sholat fardu dan belum sholat sunnah, bolehkah sholat sunnahnya itu ditunda 1 jam kemudian? Jazakumullahu khair. Belum sholat sunnah qabliyah? Betul, dan itu dilakukan 1 jam kemudian, mungkin karena harus berada dalam perjalanan begitu Ustaz. Dan itu baru mungkin sampai rumahnya, karena takut ketinggalan mungkin sholat fardunya, sholat sunnahnya dilakukan 1 jam kemudian. Berarti sholat wajib dulu baru sholat sunnah qobliyah. Begitu? Sholat wajib dulu, terus sholat Betul. Sunnah qobliyah. Pada asalnya sholat sunnah qobliyah itu menjadi gugur kesempatannya ketika kita sudah melaksanakan sholat wajib. Sehingga kesempatan Anda sudah berakhir. Karena kesempatannya sudah berakhir, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk melaksanakannya. Namun ada beberapa riwayat di mana sholat sunnah qobliyah itu diqadha, terutama untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Sehingga boleh nanti diqadha setelah terbit matahari atau setelah persis salam sholat subuh. Salam sholat subuh, terus berdiri, lalu sholat qobliyah subuh, qadha. Dan dua cara ini, dua-duanya riwayat yang sahih. Yang satu, yang pertama, tunggu sampai terbit matahari, waktu duha. Ini atas pesan Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, yaitu langsung dikerjakan setelah selesai sholat subuh. Ini atas persetujuan Nabi SAW ketika beliau melihat ada sahabat yang melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah ini berlaku untuk selain qobliyah subuh? Yang lebih tepat, tidak berlaku. Sehingga kalau selain qobliyah subuh ketinggalan ya, berarti kamu belum beruntung.